Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, setelah masuk di line telepon kita dan telah menunggu Ibu Nur Rahim. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, mau nanya, mungkin tidak sesuai dengan tema. Iya, silakan Bu. Mau nanya perbedaan antara infak dan sedekah dan disalurkan di mana gitu. Soalnya dulu pernah kajian katanya kalau infak itu khusus untuk fisabilillah gitu. Diambil 2,5%. Itu benar apa salah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya yang memahami seperti ini dari kalangan Islam jamaah mungkin. Silakan. Iya. Ketahuilah Ibu bahwa infak dan sedekah itu ya salah satunya lebih umum daripada yang lainnya. Sedekah lebih luas maknanya daripada infak, di mana infak biasanya berupa harta, sedangkan sedekah tidak harus harta. Terkadang zikir disebut sedekah. Rasulullah SAW sabda, ya at-tahlilu sedekah wa takbiru sedekah, ya tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar pun sedekah. Bahkan pada kemaluan kamu, kata Rasulullah, ada sedekahnya. Ya. Dan juga Rasulullah sabda, wa tabassum fi wajhika akhfi fi wajhi akhika sedekah. Bertersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Adapun mereka yang mengatakan bahwa infak harus dikeluarkan 2,5%, ini adalah suatu pendapat yang tak pernah berhujjah pada dalil. Tidak pernah tegak di atas dalil. Ya. Karena Ibu, ya, untuk menentukan mengatakan bahwa harus berinfak 2,5% setiap bulan seperti yang dilakukan oleh sebagian jamaah-jamaah yang ada di Indonesia, ya, jelas ini pendapat yang batil, atil. Ya, karena tidak ditunjukkan oleh dalil, ya. Kalaulah itu perkara yang baik, tentu sudah Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah. Dan tentunya tadi juga Ustaz sudah sebutkan di awal pengantar beliau bahwa pentingnya kita memahami din ini dengan benar dengan memahami hadis yang sahih. Ikhwatul iman rahimakumullah, mohon izin Ustaz sedikit barangkali memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih berada di aliran Islam jamaah atau berada di aliran Quran hadis jamaah atau 354, antum perlu ketahui bahwa saat ini sudah banyak yang keluar dari Islam jamaah dan alhamdulillah rujuk kepada pemahaman as-salafus saleh, dan juga diantaranya banyak yang menjadi pendengar di Radio Roja. Dan Anda yang sudah keluar dan sudah mulai memahami kebenaran, Anda bisa bergabung di Forum Rujuk Ilal Haq yang juga sudah sounding ke Majelis Ulama Indonesia, dan juga sudah kemarin kami yang dapatkan informasi sudah bertemu juga dengan Litbang Departemen Agama. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, masih akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan pertanyaan yang sudah